hati tani namanyiram mungo pautan hati sahna timakiro nyo diri kito bahaduo puhuti cinto pertamo memue hati luko. to dene ba honda inyo ba oto kasya baralya ka oto ju. Sadam padi, pokok sama kanggal deh lah hati.

Thank you. Thank you. sayang, rami la urang di pasaban to sayang, rami de anna sang mudo mudo, we rami la de anna we sayang ramu mudo mudo. Indah lagu no kita bacinto sayang, indah lagu no kita bacinto sayang, elo putrikan sampai di siko, elolah putrikan deh sayang sampai di siko. Apo di halo kabar dan nangko dia oi, apo di halo kabar dan nangko dia oi, sudahlah bangsai indah paguno, sudahlah bangsai dia kandung indah paguno. Adik kasansaro sayang, aku ingat denai. Adik kasansaro sayang, biarlah kini sudahi saja. Biarlah kini dia kandung sudahi saja. Karano lagu ambo sudahi, karano lagu dia kan.